السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kenikmatan yang begitu banyaknya, dan juga kenikmatan kita bisa melaksanakan kewajibannya dengan menghadiri di rumah Allah, di masjid, sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana hari demi hari yang kita lewati dan juga hari yang akan datang, kita selalu berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup seseorang, diciptakannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali mereka untuk beribadah. Ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti di akhirat, yang di mana nanti di akhirat kita hidup selama-lamanya. Berbeda dengan hidup di dunia, yang di mana kehidupannya hanya sementara, kehidupannya hanya menipu. Kadang ada sehat, kadang sakit, kadang ada keluh kesah, ada kegembiraan, kesenangan yang menipu. Sehingga seseorang yang hatinya selalu keimanannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melalaikan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kemuliaan, kemuliaan seorang mukmin ketika dia berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang kaya, bukan orang miskin, akan tapi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Ni'matani maghbudun fiima katsirun minan nas, as-sihhat wal farad. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala ni'matani maghbudun fiihima katsirun minan nas, dua kenikmatan yang di mana banyak sekali manusia yang tertipu di dalamnya, as-sihhat wal farq, masa sehatnya dan masa waktu yang luang yang dia punyai. Dua kenikmatan di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, maka jangan tertipu dengan kesehatan tadi. Akan tetapi pergunakanlah kesehatannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tentunya sangat berbeda orang yang sehat dengan orang yang sakit. Orang yang sakit tidak bisa kadang sholat dengan berdiri. Orang yang sehat dia bisa sholat dengan berdiri. Orang yang sakit kadang tidak bisa untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Orang yang sehat dia bisa melaksanakan puasa. Bahkan afdol puasa itu siyamu Daud, dia bisa melaksanakannya karena dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-farq, waktu. Ketika orang-orang kufar yang mengatakan waktu adalah uang, sehingga mereka pagi, siang dan malam menghabiskan waktunya untuk mencari uang dan uang. Akan tetapi dia lupa itu bukan tujuan hidupnya. Seorang mukmin yang di mana dia mengatakan waktu adalah kesempatan, yaitu kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa hidupnya, di masa mudanya, di masa dia masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dengan bersedekah dalamnya. Yang di mana dia diberikan masa waktu yang luang bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu adalah kesempatan. Kesempatan bagi kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Karena di dunia yang ada yaitu amalan, tapi tidak ada hisab. Akan tetapi kebalikannya nanti di akhirat, yang ada hanya hisab dan tidak ada amalan. Sehingga seseorang ketika hidup di dunia, dia beramal, beramal, beramal terus, sampai ajal menjemputnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dimasukkannya ke dalam jannah, yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan jannah kepada orang-orang yang bertakwa. Iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang melakukan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan janjikan kepada mereka al-jannah, surga. Yang di mana surga belum pernah ada orang yang melihatnya. Belum pernah ada orang yang mendengarnya seperti apa surga itu. Dan tidak terbetik pada hati seseorang. Tentunya berbeda di dunia dan juga di akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan dunia, kita senantiasa membentengi diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apabila kita membentengi diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah, kita berada di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika akan melaksanakan kemaksiatan, dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengetahuinya, tapi dia yakin Allah Maha melihat. Yang di mana hatinya yang menjadi raja bagi seluruh tubuhnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, fa innal qalba huwa malik, sesungguhnya hati itu adalah raja. Fa innal qalba huwa malikul a'la, sesungguhnya hati itu adalah raja bagi seluruh tubuhnya. Wa hiya junuduhu, dan tubuhnya yang lain adalah bala tentaranya. Fa idza istaqama al-malik istaqamat junuduhu wa ra'ayahu, apabila rajanya itu istiqamah, maka istiqamah pula anggota tubuhnya yang lain dan akan selalu terjaga. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Fa idza salahat salahat jasadu kullu, apabila daging itu baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya. Fa idza fasadat fasadat jasadul kullu, apabila segumpal daging tadi rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging tadi adalah jantung hati. Karena itu adalah merupakan rajanya. Sehingga seseorang yang hatinya berada di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dibentengi dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka seluruh anggota tubuhnya, bala tentaranya itu akan tunduk kepada rajanya. Ketika akan mencuri, dia mengetahui ada haram. Ketika melihat sesuatu yang haram, memandang wanita yang bukan mahramnya, kemudian dia menundukkan pandangannya dengan mengatakan itu adalah haram. Kenapa? Karena hatinya baik, rajanya baik. Dan apabila rajanya itu rusak, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Tangannya akan rusak, matanya akan rusak, kakinya akan rusak, sehingga hatinya itu mati, tidak hidup. Rajanya mati, sehingga bala tentaranya akan berbuat apa saja, melaksanakan kemaksiatan apa saja, karena hatinya sudah rusak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahu li wa lakum ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Ketika seseorang membentengi dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dia menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, yang dimana kemaksiatan itu akan menjerumuskan kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu dosa besar. yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang kadang kita ketika kita keluar dari rumah kita, ketika kita sudah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, terlihat di depan kita, kiri dan kanan, wanita-wanita yang mereka auratnya terbuka, atau melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Dan hal ini bukan hanya untuk lelaki saja. Para wanita wa para wanita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan mereka. Wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang mukminat agar mereka menjaga pandangan-pandangan mereka. Yang di mana itu adalah merupakan pandangan syaitan. Yang di mana itu adalah sesuatu yang diharamkan. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan hifdzul basar ashad min hifdzil lisan. Menjaga pandangan mata itu lebih berat dari menjaga lisan. Karena ketika dia menjaga lisan, dia bisa diam. Akan tetapi menjaga pandangannya yang di mana matanya selalu terbuka, tentunya agar tidak tertabrak, tentunya agar dia bisa berjalan. Akan tetapi ketika dia melihat sesuatu yang haram, tundukkan pandangannya. Seorang sahabat, di sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika ditanya tentang memandang dengan fajah, dengan tiba-tiba, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan isrif basarak, palingkan pandanganmu, karena itu adalah merupakan sesuatu yang diharamkan, yang dimana seseorang apabila akan terbiasa maka akan menuju sesuatu yang lebih besar. Dimulai dari pandangan mata, kemudian berkenalan, yang dimana dia akan menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la'ayyatu ahadukum bi mikhyatin min hadid khairun lah bi ay yamassal mar'ah la tahillu lah. Hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi, dari hadis Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, jika seandainya kepala seseorang itu ditusuk dengan besi, khairun lah, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seseorang yang apabila kepalanya ditusuk dengan besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Karena menyentuh wanita yang bukan mahramnya di samping haram juga akan menuju kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu perbuatan zina wa na'udzubillah. Dosa besar zina, yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, mendekati pun dilarang, apalagi melakukannya. Janganlah kalian melakukan zina. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Sedangkan dengan baiat, itu baiatnya bil kalam, dengan ucapan. tidak dengan menyentuhnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa huwa khairul anbiya, yang di mana Allah sudah mengampuni dosanya. Yang telah lalu dan juga akan datang. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga tidak melakukan kemaksiatan. Walaupun beliau sudah diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innila usafihun nisa. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menyentuh wanita. Karena itu adalah termasuk kemaksiatan. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal seperti ini perlu kita perhatikan. Kita nasihati kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, jangan dibiasakan melakukan sesuatu yang haram. Walaupun dia saudara kita, misalkan ipar kita, sepupu kita. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wadkhul 'alan nisa." Hati-hati kalian jangan campur baur dengan wanita. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, farawaital hamu." Bagaimana dengan hamu ya Rasulullah? Dikatakan hamu itu kerabat atau ipar. Nabi mengatakan alhamul maut. Alhamu itu maut. Nabi mengatakan itu adalah maut. Sehingga seseorang jangan sampai dia terbiasa melaksanakan kemaksiatan. Karena itu adalah perkara yang dosa. Ketika dia terus menerus akan melaksanakannya. Atau dia rasa timbul rasa malu. Kalau saya tidak menyalaminya, bersalaman dengannya, dia adalah ipar saya. Saya malu. Atau saya merasa akan dikucilkan oleh keluarga atau lain sebagainya. Hadaddin. Katakanlah ini adalah agama. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukannya kita terjerumus kepada kemaksiatan, padahal kita seharusnya menasehati mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, ubahlah kemungkaran tadi dengan tangannya. Fa illam tastati fa bi lisanihi, kalau engkau tidak mampu maka dengan lisanmu. Fa illam tastati fa bi qalbihi, kalau engkau tidak mampu maka dengan hatimu. Wa dzalika dha'ful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berada di atas ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala. Membentengi diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mempelajarinya dan mengamalkannya. Bukan hanya mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Ini termasuk kesalahan. Mempelajarinya kemudian mengamalkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-afafa wal-ghina walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.